بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin fin nar. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, baik hadirin para peserta Madrasah Ramadan di Masjid Umar bin Khattab, Selacau, Batu Jajar, Bandung, atau para pendengar Radio Roja, baik Roja Cileungsi melalui 756 AM, Roja Bandung di 1476 AM, Roja Lampung, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang, Roja Berau, dan stasiun radio lain yang juga ikut menyiarkan kajian langsung sekarang ini. Barakallahu fikum, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan hidayah, taufik, serta rahmat, ampunan, dan ridhonya kepada kita sekalian. Jumat yang lalu kita sudah sampai pada bab ma jaa fi taghlid fi man 'abadallaha inda qabri rajulin shalih. Bab tentang kerasnya larangan terhadap orang yang beribadah kepada Allah tapi dilakukan di samping kuburan orang yang soleh. Ibadahnya kepada Allah tapi dilakukan di samping kuburan orang yang soleh, itu terlarang. Apalagi kalau beribadah kepada si penghuni kuburan. Dalilnya, pada Jumat yang lalu kita sudah jelaskan tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Ingatlah, jangan kalian jadikan kuburan sebagai masjid, karena aku melarang kalian dari hal itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, Kitabul Masajid, bab larangan membangun masjid di atas kuburan. Berkata muallif rahimahullah, faqad naha anhu fi akhir hayatih thumma innahu la'ana man fa'alahu was-salata indaha min dhalik wa illam yubna masjid. Nabi SAW telah melarang hal tersebut di akhir hayatnya dan melaknat orang-orang yang melakukannya, juga melarang sholat di samping kuburan sekalipun di tempat itu tidak dibangun bangunan masjid. Lalu berkata Aisyah radhiyallahu anha, khasyya ayyutakhadha masjida, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam khawatir atau takut kuburannya akan dijadikan sebagai masjid. Lalu disebutkan fa inna sahabata lam yakunu liyabnu haula qabrihi masjidan wa kullu mawdi'in kusidatis shalah fihi faqad ittakhadha masjida. Para sahabat tidak akan membangun masjid di samping atau di sekitar kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena saat itu kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di samping masjid. Sehingga tidak mungkinlah membangun masjid kembali di atas kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang dimaksud dikhawatirkan akan dibangun masjid di atas kuburan Nabi, maksudnya di kuburan itu dijadikan tempat sholat. Dan setiap tempat yang suka dipakai untuk sholat di dalamnya, berarti tempat itu sudah dianggap dijadikan sebagai masjid. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan telah dijadikan bagiku seluruh permukaan bumi ini sebagai masjid dan sebagai alat untuk bersuci. Maknanya seluruh permukaan bumi ini sudah dijadikan sebagai masjid bagi Nabi dan umatnya, maksudnya dijadikan sebagai tempat yang dibolehkan untuk melakukan sholat di dalamnya. Maka kullu maudhi'in yusalla fihi yusamma masjida, semua tempat yang biasa dipakai sebagai tempat sholat, maka tempat itu disebut masjid, sekalipun tidak didirikan bangunan apapun di atasnya. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu, yang dimaksud secara marfu adalah ucapan ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya, walladzina yattakhidunal kubura masajid. Rawahu Abu Hatim fi sahihihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara manusia-manusia yang paling buruk, yang paling jelek adalah pertama, orang yang mengalami hari kiamat dalam keadaan mereka masih hidup. Kedua, orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Hatim dalam kitab Sahihnya, Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya, Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musannaf, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Hibban, Imam At-Tabrani dan yang lain-lain dengan sanad yang jayyid. Berkata Al-Haythami dalam kitab Majma'uz Zawaid setelah menerangkan bahwa hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, beliau katakan isnaduhu hasan, wasanad hadis ini hasan. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna min syirarin nas. Sesungguhnya di antara seburuk-buruk manusia. Huruf min di dalam hadis ini, inna min syirorin nas. Min di sini disebutnya litab'in. Litab'in maknanya untuk menjelaskan sebagian, bahwa di antara atau sebagian dari seburuk-buruk manusia. Artinya ada banyak jenis-jenis manusia terburuk. Nah, di antara manusia-manusia terburuk adalah yang diterangkan dalam hadis ini. Dan ucapan Nabi di dalam hadis ini yang menyatakan di antara manusia-manusia terburuk menunjukkan bahwa manusia itu bertingkat-tingkat dalam hal keburukan. Ada yang buruk, ada yang buruk sekali, ada yang sangat buruk sekali, dan ada yang terburuk. Ini kadar keburukannya bertingkat-tingkat. Di antara manusia-manusia yang terburuk adalah man tudrikuhumus sa'ah, yaitu orang-orang yang mengalami hari kiamat. As-sa'ah yang dimaksud di dalam hadis ini adalah hari kiamat. Disebut as-sa'ah yang artinya waktu, sesaat. Saat itu maknanya bisa sedetik, bisa satu jam, atau bisa makna-makna lain. Tapi yang dimaksud di sini saat itu adalah seketika. Hari kiamat disebut seketika karena datangnya hari kiamat sangat cepat dan tiba-tiba. Oleh karena itulah salah satu di antara nama hari kiamat adalah as-sa'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling buruk, di antara manusia yang paling buruk adalah manusia yang mengalami hari kiamat, wahum ahyaun, dalam keadaan mereka masih hidup. Mereka masih hidup, terjadilah kiamat. Itulah seburuk-buruk manusia. Saat itu tidak ada lagi manusia yang menyebut nama Allah. Sebagaimana dalam hadis, la taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga di muka bumi ini tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah Allah. Seluruh manusia saat itu kafir. Seluruh manusia saat itu musyrik. Bahkan disebutkan bahwa manusia terbaik saat itu yang hidup pada saat itu adalah seorang laki-laki yang bertemu dengan seorang wanita di tengah jalan. Lalu laki-laki itu berkata, yuk kita berzinah agak nyumput, agak bersembunyi di balik dinding ini. Lalu mereka berbuat zinah di balik dinding itu. Itu manusia terbaiknya di zaman itu. Sementara yang lain-lainnya, mereka melakukan perzinahan di tengah jalan, ditonton banyak orang sebagaimana layaknya para binatang. Kebayang buruknya manusia saat itu. Saat itulah, pada generasi seperti itulah, hari kiamat ini terjadi. Oleh karena itu, maka manusia terburuk dari segala segi. Dari segi akidah jelas, mereka musyrik, mereka kafir, penyembah berhala. Dari segi akhlak moralnya bejat, luar biasa. Dari segala segi mereka buruk. Manusia di antara manusia terburuk adalah manusia yang mengalami hari kiamat dalam keadaan mereka masih hidup. Timbul pertanyaan, tidakkah hadis tersebut bertolak belakang dengan hadis lain yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatum min ummati alal haqqi zahirina la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa fi riwayatin hatta taqumas sa'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa akan muncul satu kelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Mereka tetap eksis dan tidak akan dimadharatkan oleh orang-orang yang menentang mereka atau yang menghinakan mereka sampai datang hari kiamat. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim ini menjelaskan bahwa di tengah umat Islam ini selalu muncul satu kelompok yang tegak di atas kebenaran. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala ketika mensyarah atau menjelaskan hadis ini menerangkan, illam yakunu ahlal hadis fala adri manhum. Kalau kelompok kecil ini bukan para ulama ahli hadis, aku tidak tak tahu lagi siapa mereka itu. Maknanya setiap zaman akan selalu muncul para ulama ahlul hadis, para ulama ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang yang terbaik di setiap zamannya akan selalu muncul. Mereka tegak di atas al-haq, di atas kebenaran, di atas Quran dan sunnah, dan mereka itu tidak akan dimadharatkan oleh orang-orang yang menentang mereka hatta taqumas sa'ah, sampai datangnya hari kiamat. Ini menunjukkan sampai hari kiamat akan muncul ulama-ulama, akan muncul orang-orang yang selalu tegak di atas kebenaran. Nah, ini hadis ada yang seperti itu. Tidakkah hadis ini bertentangan dengan hadis tadi? Bahwa hadis tadi menyatakan seburuk-buruk manusia adalah manusia yang mengalami hari kiamat dalam keadaan mereka masih hidup. Tapi dalam hadis kedua akan selalu muncul sampai hari kiamat orang yang tegak di atas kebenaran. Kalau tegak di atas kebenaran berarti bukan orang buruk ya, tapi orang baik, bahkan terbaik. Seolah-olah dua hadis tadi zahirnya bertolak belakang. Dijawab oleh para ulama, tidak ada dua hadis yang dua-duanya soleh lalu bertolak belakang. Tidak ada. Karena sumber dua hadis itu sama, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbicara atas nama wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Semua yang dibicarakan itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Makanya hadis adalah wahyu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam salah satu hadis yang hadis ini dijadikan dalil oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala bahwa hadis juga wahyu. Beliau menyatakan, utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu. Aku telah diberi Al-Quran dan diberi yang semisal Al-Quran bersama Al-Quran. Yang dimaksud semisal Al-Quran ini hadis. Dan ini menjadikan Imam Syafi'i menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa hadis juga wahyu. Jadi tidak mungkin bertolak belakang. Lalu bagaimana memadukan dua hadis ini? Para ulama menjawab seperti yang dituturkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Al-Khalm Mufid ini. Beliau menyatakan, wal jam'u bainahuma ayyuqal Innal murada bi qawlihi hatta taqumas sa'ah ay ila qurbi qiyamis sa'ah wa laysa ila qiyamiha bil fi'li. Li'annaha la taqumu illa ala shiraril khalqi. Fa innallaha yursilur rihan taqbidu nafsa kulli mu'minin wa la yabqa illa shirarul khalqi wa alaihim taqumus sa'ah. Untuk memadukan kedua hadis itu atau mengkompromikan kedua hadis itu, dijelaskan bahwa yang dimaksud akan selalu muncul satu kelompok dari umatku yang selalu berdiri di atas kebenaran sampai hari kiamat, sampai as-sa'ah. Maksud hari kiamat adalah beberapa saat menjelang kiamat. Bukan pas saat kiamatnya terjadi berupa kehancuran alam jagat raya ini, bukan. Tapi beberapa saat menjelang kiamat. Karena kiamat terjadi di saat orang yang hidup semuanya bejat, semuanya busuk, semuanya buruk. Nah, beberapa saat menjelang kiamat, Allah Azza wa Jalla mengirimkan angin yang lembut. Siapa saja orang yang di dalam hatinya ada keimanan, walaupun imannya sekecil atom. Atom itu kan, kita masih ingat pelajaran SMP fisika dulu, adalah bagian terkecil dari suatu unsur, suatu benda. Itu terkecilnya itu disebutnya atom. Orang yang memiliki iman dalam hatinya sekecil atom sekalipun, ketika terkena hembusan angin yang lembut tadi, orang itu mati. Semuanya mati yang punya iman. Adapun orang yang sedikit pun tidak punya iman dalam hatinya, yang ada adalah kekufuran, yang ada adalah syirik, maka terkena angin itu tidak terpengaruh apa-apa, mereka tetap hidup. Sehingga begitu angin lembut tadi berhembus, maka matilah semua orang yang di dalam hatinya ada keimanan sekecil apapun, sesedikit apapun. Lalu yang tinggal masih hidup hanyalah orang-orang yang sama sekali tidak punya iman, walaupun kecil. Hanya orang kafir, hanya orang musyrik, hanya para penyembah berhala yang saat itu digembar-gemborkan secara getol oleh setan. Ala antuti'uni, kata setan kepada manusia. Apakah kalian tidak akan mentaatiku? Kata manusia, fama ta'muruna, apa perintah kamu? Kata setan, nih sembah patung berhala. Lalu mereka pun menyembah patung berhala tersebut. Semua manusia yang hidup saat itu musyrik dan kafir. Tidak ada satupun yang beriman. Itulah seburuk-buruk generasi sepanjang sejarah kehidupan manusia. Di generasi terburuk itulah terjadinya hari kiamat. Oleh karena itu tidak bertentangan hadis tadi dengan hadis yang barusan kita bahas. Karena as-sa'ah pada hadis pertama bahwa kiamat tidak akan terjadi kecuali pada generasi buruk. Maksud kiamat di sana adalah kejadian kiamat yang sebenarnya. Adapun hadis yang kedua yang menyatakan akan selalu muncul sekelompok dari umatku yang selalu eksis di atas kebenaran sampai hari kiamat, maksudnya sampai menjelang hari kiamat. Dan as-sa'ah yang dimaksud adalah datangnya angin yang lembut yang dikirim oleh Allah Azza wa Jalla. Siapapun yang memiliki keimanan walaupun sekecil atom dalam hatinya, terkena angin itu akan mati saat itu. Sehingga semua orang yang punya keimanan mati, yang tinggal hanyalah orang yang sama sekali tidak memiliki keimanan. Itulah seburuk-buruk generasi, seburuk-buruk manusia, dan di generasi terburuk itulah terjadinya hari kiamat. Inilah kelompok terburuk yang pertama dari kalangan manusia, yaitu manusia yang mengalami hari kiamat di saat mereka masih hidup. Kedua, ucapan Nabi selanjutnya, alladzina yattakhidzuna al-qubur masajid. Kelompok terburuk kedua dari kalangan manusia adalah orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid. Yang dimaksud sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, sebagai tempat sholat, sekalipun tidak ada bangunan di tempat itu, tapi biasa dipakai ibadah, dipakai sholat. Sebab tadi sudah dikatakan, semua tempat yang biasa dipakai sebagai tempat sholat, maka itu disebut masjid, walaupun tidak didirikan bangunan di tempat itu. Berdasarkan hadis Nabi yang tadi sudah kita jelaskan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan telah dijadikan untukku seluruh permukaan bumi ini sebagai masjid dan sebagai alat bersuci. Maksud sebagai masjid, sebagai tempat sholat, walaupun tidak ada bangunan di dalamnya. Jadi kelompok terburuk kedua dari kalangan manusia adalah orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, walaupun tidak ada bangunan di sana. Mereka lah seburuk-buruk makhluk yang kedua. Sekalipun mereka tidak musyrik. Kenapa tidak musyrik? Sebab ibadahnya kepada siapa? Kepada Allah. Orang-orang yang mendirikan masjid di atas kuburan lalu sholat di masjid itu, sholatnya kepada siapa? Ke kuburan atau ke Allah? Ke Allah. Mereka tidak musyrik. Tapi mereka menjadikan sesuatu sebagai wasilah menuju perbuatan syirik. Wasilah itu perantara. Dengan menjadikan kuburan atau menjadikan bangunan masjid di atas kuburan, walaupun awalnya ibadahnya kepada Allah dan bukan kepada orang yang dikuburkan di sana, tapi itu bisa menjadi perantara terjadinya perbuatan syirik di masa-masa yang akan datang. Dan inilah awal setiap perbuatan syirik yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Awalnya umat-umat terdahulu, ketika orang-orang soleh panutan mereka itu mati gitu ya, dibuat monumen peringatan. Setiap lihat monumen itu ingat kepada tuntunan, wejangan, nasihat dan dakwah orang soleh yang sudah mati itu, terdoronglah semangat mereka untuk ibadah lebih giat lagi. Gitu, dibuatlah patungnya. Setiap lihat patungnya, gak disembah itu patung, termotivasi dia untuk ibadah, ingat kepada nasihat orang soleh ini. Ketika generasi yang membuat patung itu sudah musnah, sudah mati, dimakan usia, dan seterusnya, lahir generasi baru yang tidak tahu apa-apa, didatangi oleh setan. Dulu bapak kalian, kakek kalian, nenek moyang kalian menyembah patung yang mereka buat ini. Ayo sembahlah oleh kalian. Maka menyembahlah mereka kepada patung itu. Jadi dibuatnya patung menjadi perantara terjadinya perbuatan syirik, menjadi wasilah. Demikian juga sholat di samping kuburan, sholatnya kepada Allah, tapi dilakukan di samping kuburan. Mereka tidak menyembah penghuni kubur, menyembahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini akan terwariskan kebiasaan ini secara turun-temurun kepada anaknya, cucunya. Ketika sampai pada generasi anaknya atau cucunya, setan datang lalu membelokkan dulu ayah kalian, nenek moyang kalian menyembah ke kuburan ini. Ayo sembah oleh kalian. Akhirnya dilakukan. Jadi, walaupun beribadah di samping kuburan bukanlah sebuah perbuatan syirik, tapi mereka sudah menetapkan wasilah menuju kepada perbuatan syirik. Satu kaidah menyatakan al-wasailu laha ahkamul maqasid. Wasilah memiliki hukum yang sama dengan maksud, sekalipun kadar hukum wasilah di bawah kadar hukum maksud. Kalau wasilah tersebut adalah wasilah menuju sesuatu yang wajib, maka wasilah itu juga hukumnya menjadi wajib. Kaidah menyatakan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Suatu perkara, suatu kewajiban yang tidak bisa sempurna dilaksanakan kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu juga menjadi wajib. Karena tanpa sesuatu itu, yang wajib tidak bisa dilaksanakan dengan sempurna. Maka sesuatu itu juga menjadi wajib. Sebagai contoh umpamanya, sholat hukumnya wajib. Tetapi untuk bisa sholat, sholat yang wajib ini tidak akan bisa dilaksanakan secara sempurna kecuali dengan menutup aurat di dalam sholat, memakai baju. Maka menutup aurat di dalam sholat juga menjadi wajib, sekalipun tidak ada orang yang melihat. Di kamar sendirian, pintunya dikunci, gak ada yang melihat. Ketika kita tidak sedang sholat, boleh-boleh saja kalau ada keperluan telanjang bulat. Tapi ketika tiba waktunya untuk melakukan sholat, maka wajib menutup aurat. Tanpa menutup aurat, sholatnya tidak sah. Dan begitulah seterusnya. Demikian juga, kalau sesuatu menjadi wasilah atau perantara terjadinya perbuatan yang haram, maka sesuatu yang menjadi perantara itu pun menjadi haram pula. Contohnya tadi, sholat di samping kuburan tidak musyrik karena sholatnya kepada Allah bukan ke penghuni kubur. Tapi perbuatan itu bisa menjadi perantara lahirnya perbuatan syirik di masa yang akan datang. Maka karena syiriknya haram, maka perbuatan sholat di samping kuburan pun menjadi haram, karena bisa menjadi penyebab terjadinya perbuatan yang diharamkan, yaitu syirik. Berdasarkan hadis ini, maka manusia terburuk yang diterangkan dalam hadis ini ada dua golongan. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang mengalami hari kiamat dalam keadaan mereka masih hidup. Dan golongan kedua adalah orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Baik ibadah itu sholat, ataupun berdoa, ataupun membaca Al-Quran, termasuk sedekah di sekitar kuburan dengan meyakini keutamaan sedekah di tempat itu dibanding di tempat yang lainnya. dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min syirarin nas, sesungguhnya di antara manusia-manusia terburuk, dalam ucapan ini terkandung dalil bahwa kadar keburukan manusia berbeda-beda. Sebaliknya, kadar kebaikan manusia juga berbeda-beda. Kadar ketakwaan, kadar kesolehan, kadar keihsanan mereka di kalangan manusia berbeda-beda. Allahu Azza wa Jalla berfirman dalam surah Ali Imran 163. Hum darajatun indallah, wallahu basirum bima ya'malun. Mereka ada beberapa tingkatan yang berbeda di sisi Allah, dan Allah maha melihat apa saja yang mereka lakukan. Ini tentang orang mukmin. Walaupun sama-sama mukmin, tapi kadar keimanannya berbeda. Mereka orang-orang soleh. Sekalipun sama-sama soleh, tapi kadar kesolehannya berbeda-beda. Orang yang sholat 2 rakaat berbeda dengan orang yang sholatnya 4 rakaat. Tahajud umpamanya. Taraweh di bulan Ramadan umpamanya. Orang yang hanya mengikuti taraweh 2 rakaat sudah aja pulang. Berbeda keutamaan dengan orang yang mengikuti 4 rakaat. Berbeda lagi dengan yang 6, 8, atau dan berbeda lagi dengan yang lengkap 11. Dari segi jumlah berbeda. Termasuk dari segi kualitas, orang yang sholatnya khusyuk, kadar kesolehannya, kadar ketakwaannya berbeda dengan orang yang sholat tapi sambil melamun. Yang khusyuk, kadar ketakwaannya lebih tinggi, kadar kesolehannya lebih tinggi dibanding dengan orang yang tidak khusyuk di dalam sholatnya. Demikian juga orang yang lebih rajin memperbanyak ibadah dalam bentuk sholat, tidak hanya yang fardu, tapi yang sunnah-sunnah juga dilakukan, berbeda dengan orang yang dari segi jumlah sholat kurang, tapi lebih dari segi sodakoh. Sodakohnya lebih sering dibanding yang pertama tadi. Orang yang lebih banyak sholat, lebih utama dibanding orang yang lebih banyak sodakoh dengan jumlah sholat yang kurang. Karena apa? Karena kadar ibadah sholat, nilai ibadah sholat lebih tinggi dibanding nilai ibadah yang terdapat di dalam sodakoh. Inilah dalil-dalil yang menurut madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah menunjukkan bahwa kualitas manusia dalam kebaikan dan dalam keburukan berbeda-beda, satu sama lain tidak sama. Ini pula yang menjadi penyebab kenapa surga bertingkat-tingkat dan juga neraka bertingkat-tingkat. Karena apa? Karena kualitas manusia-manusia yang soleh bertingkat-tingkat dan kualitas keburukan manusia-manusia yang buruk juga bertingkat-tingkat. Oleh karena itulah maka manusia tidak sama satu dengan yang lainnya. Inilah penjelasan hadis tentang masalah itu. Kesimpulan akhir dari bab ini. Bab yang menerangkan tentang larangan keras beribadah kepada Allah, tapi dilakukan di samping kuburan orang yang soleh. Dengan beberapa dalil yang sudah kita bahas sejak beberapa pertemuan yang lalu. Kesimpulan umum dari bab ini adalah, annahu Yajibul abdu anisyirki yajibul bu'du anisyirki wa wasailihi wa yughalladu ala man abara Allah inda qabri rajulin salih. Wa kalamul muallifi rahimahullah fi qawlihi fi man abadallah yashmulus salata wa ghairaha wal ahadithu allati saqaha fi shalah lakinnahu rahimahullah ka'annahu qasa ghairaha 'alayha. Faman za'ama anna as-sadaqata inda hadzal qabri afdalu min ghairihi fa huwa shabihun biman ittakhadahu masjidan. Kata muallif rahimahullah, kesimpulan akhir dari bab ini adalah wajib menjauhi syirik dan beberapa penyebabnya. Jangankan kita ya, Nabi Ibrahim alaih salatu wassalam sebagai orang yang bergelar bapaknya Tauhid, bapaknya para nabi, saking khawatirnya terjerumus ke dalam syirik, beliau berdoa dan doanya oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran. Kata beliau, wajnubni wabaniya anna'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anak turunanku dari menyembah terhadap berhala. Menurut kita mustahillah orang selevel Nabi Ibrahim dan anak-anaknya Ishak, Ismail dan seterusnya menyembah berhala. Ya, karena apa? Karena mereka nabi dengan tauhid yang kuat dan iman yang tinggi, disertai pemeliharaan dan penjagaan dari Allah. Sekalipun demikian, Ibrahim tetap berdoa, ya Allah, jauhkan aku dan anak turunanku dari menyembah terhadap berhala. Kalau Ibrahim yang sehebat itu berdoa demikian, kita apalagi lebih layak untuk berdoa dijauhkan oleh Allah dari perbuatan syirik dan penyebabnya. Jadi kesimpulan bab ini, wajib menjauhi syirik dan penyebab-penyebabnya. Dan dipertegas larangan ini terhadap orang yang beribadah kepada Allah, tapi beribadahnya dilakukan di samping kuburan orang soleh. Kenapa? Kenapa orang yang sholat di samping kuburan orang yang soleh lebih keras dilarangnya dibanding di tempat-tempat lainnya? Karena orang yang beribadah di samping kuburan orang yang soleh sangat riskan untuk terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Sangat mungkin mereka itu menganggap karena kuburan ini kuburan orang soleh, lalu menganggap sholat di tempat itu lebih afdol dibanding sholat di masjid. Anggapan ini yang super keliru, yang berbahaya. Makanya larangan dalam hal ini lebih keras. Ucapan muallif, fiman abadallah, larangan keras terhadap orang yang beribadah kepada Allah di samping kuburan, mencakup seluruh jenis ibadah, ya sholat, ya yang lainnya. Hadis-hadis yang diterangkan dalam bab ini memang tentang sholat. Dilarang sholat di samping kuburan, walaupun sholatnya kepada Allah. Tapi muallif seolah-olah mau mengkiaskan sholat dengan ibadah-ibadah lainnya. Maka siapa orang yang punya anggapan bahwa bersedekah di samping kuburan ini lebih utama dibanding sedekah di tempat lainnya, maka orang ini sama dengan telah menjadikan kuburan sebagai masjid karena adanya anggapan lebih afdol ibadah di sana. Coba, mana yang lebih utama, sholat di masjid atau sholat di rumah? Sholat di masjid lebih utama. Mana yang lebih utama? Membaca Al-Quran di masjid ataukah di rumah? Membaca Al-Quran di masjid lebih utama. Karena apa? Karena aspek masjidnya, karena faktor masjidnya itu tempat ibadah, dan ibadah di sana lebih utama dibanding ibadah di tempat lainnya. Demikian juga kalau orang beranggapan sholat di samping kuburan lebih utama dibanding di tempat lain. Bersedekah di kuburan lebih utama dibanding bersedekah di tempat lain. Sama dengan hal tadi. Menjadikan kuburan sebagai tempat spesial, sespesial masjid. Berdasarkan hal itulah, maka ini hal yang amat terlarang secara keras. Kalau beribadah kepada Allah, memohon, meminta kepada Allah, tapi dilakukan di samping kuburan sudah terlarang secara keras, apalagi kalau ibadah di kuburan, sujud, meminta, memohon kepada penghuni kuburnya. Jauh lebih terlarang lagi karena sujudnya untuk penghuni kubur. Minta-mintanya, berdoanya untuk penghuni kubur. Dan ini tidak diragukan lagi sebagai perbuatan yang menduakan Allah dalam hal ibadah. Di rumah dia beribadah kepada Allah, di kuburan dia beribadah kepada penghuni kubur. Meminta di rumah kepada Allah, di kuburan minta kepada penghuni kubur. Dan minta di sana maknanya berdoa. Allah Azza wa Jalla menyatakan, Ud'uni astajib lakum. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang bertakabur dari ibadah kepadaku, maksud bertakabur dari ibadah, bertakabur dari berdoa, tidak lagi mau berdoa. Ini menunjukkan doa itu ibadah. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, kita ibadah kepada Allah. Kalau kita berdoa memintanya ke penghuni kubur, berarti kita ibadah ke penghuni kubur itu. Siapa orang yang meminta ke penghuni kubur, sekalipun penghuni kubur itu orang soleh, sekalipun Nabi Muhammad SAW, kita datang ke kuburan lalu minta-minta, ya Rasulullah, berarti kita ibadah, sudah ibadah kepada Nabi Muhammad. Kalau ibadah kepada Nabi Muhammad, berarti kita menduakan Allah dalam hal ibadah. Inilah yang disebut dengan syirik. Dan itu lebih keras larangannya daripada sekedar sholat kepada Allah tapi dilakukan di samping kuburan. Inilah hadis terakhir atau dalil terakhir di dalam bab ini, dan dianggap pembahasan tentang bab ini selesai. Insyaallah di hari Jumat yang akan datang kita akan masuk kepada pembahasan bab yang baru dari kitab ini. Ya, cukup sore ini sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu yang cukup panjang untuk bertanya jawab. Tapi seperti biasa untuk hari Jumat ini dikhususkan tanya jawab bagi para pendengar Radio Roja melalui Cileungsi ya. Jadi para pendengar Radio Roja Bandung, jangan mengirim SMS atau telepon ke Roja Bandung, tapi kirim SMS atau telepon ke nomor telepon Roja Cileungsi yang mungkin juga nanti akan dibacakan nomornya ya. Tapi sampai di sini dipersilakan akhi yang memandu di Cileungsi untuk memandu tanya jawab ini. Alhamdulillah. Fadhol. Jazakallah khairan atas materi yang telah disampaikan Ustaz dan juga penjelasan dan pemaparan. Dan untuk selanjutnya, kepada Anda para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, Anda bisa bersoal jawab untuk kesempatan sesi soal jawab berikut ini. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, Anda bisa bertanya melalui pesan singkat di 0819-896543. Dan untuk Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543. Nah, selamat malam ya Allah wa'alaikum. Untuk ini kita akan simak sesi soal jawab dalam pembahasan kitab Qalbul Fiqh kita di Tauhid yang telah dijelaskan oleh Syekh Al-Sindawi Hafizallahu Ta'ala. Untuk yang pertama, Ustaz, satu pertanyaan di pesan singkat Ustaz. Iya. Ustaz, ada yang berkata bahwasanya hadis tentang larangan sholat yang ada di kuburan adalah apabila kuburan tersebut berada di arah kiblat Ustaz, sebagaimana hadis yang berbunyi Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang membuat masjid di kuburan-kuburan para nabinya. Dan dijelaskan bahwasannya itu kawasannya dijadikan sebagai kiblat. Akan tapi kalau kuburan tidak berada di arah kiblat, maka tidak masalah sholat yang ada dalam kuburannya. Mohon dijelaskan Ustaz. Apa kabar Ustaz? Iya. Barakallahu fi kepada akhi penanya. Benarkah larangan sholat di kuburan yang ada masjid itu kalau kuburannya berada di arah kiblat? Ini pemahaman yang sangat keliru, bertolak belakang dengan nas hadis, bertolak belakang dengan penjelasan para sahabat, bertolak belakang dengan penjelasan para ulama ahlus sunnah. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan ulama-ulama Syafi'iyah menegaskan secara rinci dan detail tentang hal ini. Sampai ada sebuah buku kecil dengan judul Asyirku wa wasailuhu indal ulama'i Syafi'iyah. Kutub atau buku kecil ini sudah diterjemahkan dengan judul Syirik dan Sebabnya. Inda ulama Syafi'iyahnya tidak diterjemahkan. Padahal ada inda ulama Syafi'iyah. Syirik dan sebabnya menurut ulama-ulama Syafi'iyah. Di dalamnya diterangkan penjelasan para ulama-ulama Syafi'iyah dan Imam Syafi'i secara rinci. Di antara perbuatan syirik atau sebab-sebab yang menuju kepada perbuatan syirik yang sangat terlarang dan diharamkan menurut Imam Asy-Syafi'i adalah sholat, beribadah, membaca Al-Quran di kuburan. Baik kuburan itu ada di arah kiblatnya atau ada di sisi kiri atau kanannya atau ada di belakangnya, semuanya itu sama. Walaupun niat sholatnya, niat sujudnya, niat rukunya ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla, bukan ditujukan kepada penghuni kubur. Tidak ada perbedaan dalam masalah itu. Itu yang pertama. Kedua, larangan mendirikan masjid di atas kuburan lalu sholat di dalamnya, itu tidak boleh. Sekalipun pasti orang-orang yang sholat di atas masjid tersebut pasti ada orang yang sholatnya tidak menghadap kuburan. Ya, anggap saja kuburannya pas di depan imam. Kuburan kan kecil, paling maksimal berapa meter? 2 meter yang jangkung itu juga. Ya, tapi makmum yang sholatnya di sebelah kanan dan di sebelah kiri, kalau umpamanya mesinnya 20x20, ya, kuburannya ada di tengah-tengah di mihrab di tempat imam, orang yang sholatnya di kanan dan di kiri tidak menghadap kuburan, ya, tapi tetap termasuk hal yang terlarang sholat di bagian manapun di dalam bangunan masjid tersebut. Kalau memang yang terlarang hanyalah menghadap kuburan, pasti yang terlarang hanyalah imam. Tempat imam gak boleh dijadikan karena kuburnya pas ada di tempat imam. Tapi ternyata larangan itu terkena terhadap semua tempat di masjid itu. Walaupun di tempat-tempat tertentu di masjid ini pasti tidak langsung menghadap kuburan, tapi kuburan ada di sebelah kiri, kirinya atau kanannya, tapi tetap termasuk hal yang terlarang. Berdasarkan hal itulah sangat keliru orang yang beranggapan terlarangnya sholat di kuburan kalau kuburan ada di depannya. Adapun kalau di belakang, di kiri, di kanan, maka itu boleh. Itu salah, itu keliru. Yang benar adalah terlarang sholat di kuburan sekalipun kuburannya ada di sebelah kirinya, di kanannya, ataupun di belakangnya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Jazakallah khair atas jawaban yang diberikan Ustaz. Dan untuk selanjutnya masih pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Dari pendengar kita di Banyumas, Jawa Tengah dengan Pak Sarwan, beliau bertanya Ustaz, Ustaz mau menjelaskan bagaimana dengan Masjid Nabawi yang di dalamnya ada makam Nabi SAW dan juga sahabat beliau, dua orang yaitu Abu Bakar dan Umar. Mau dijelaskan Ustaz tentang masalah ini Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Masalah ini kemarin juga sudah dibahas di hari Jumat yang lalu. Ada beberapa poin jawaban tentang masalah ini seperti yang sudah dituturkan kemarin. Pertama, Masjid Nabawi tidak didirikan di atas kuburan siapapun. Karena ketika masjid itu berdiri tidak ada kuburan. Adapun nabinya saat itu masih hidup. Abu Bakar dan Umar pun demikian. Itu yang pertama. Kedua, Nabi SAW ketika wafatnya tidak dikuburkan di dalam masjid. Tapi beliau dikuburkan harus di tempat beliau meninggal. Berdasarkan sabda beliau sendiri, ma kubidho nabiyun illa dufina haitsu kubidho. Tidaklah seorang nabi dicabut nyawanya atau diwafatkan kecuali diwafatkan di tempat dia dikuburkan. Jadi seorang nabi tidak boleh dikuburkan di tempat lain. Harus dikuburkan di tempat dia meninggal. Dan ternyata Nabi selesai meninggal di kamar Aisyah, di luar bangunan masjid. Makanya dikuburkan di sana. Ketiga, karena kebutuhan perluasan masjid, lalu akhirnya rumah Aisyah yang di dalamnya ada kuburan menjadi masuk ke dalam bagian masjid, tapi ini tidak dengan kesepakatan seluruh sahabat. Bahkan sahabat-sahabat yang ada ketika perluasan masjid hanya sedikit. Dan itu terjadi pada tahun 49 Hijriah kira-kira. Dan tidak seluruh sahabat sepakat dengan hal itu. Sebagian dari mereka seperti tokoh tabi'in Sa'id bin Al-Musayyib saat itu tidak meridhoi perluasan masjid mencakup kepada kuburan Nabi SAW. Itu tidak dengan kesepakatan seluruh sahabat yang masih hidup. Tidak juga dengan kesepakatan seluruh ulama tabi'in yang ada. Sa'id bin Al-Musayyib saat itu tidak menyetujuinya. Keempat, karena ini sudah terjadi, perluasan masjid terjadi, kuburan Nabi ada di sana dan kuburan Nabi tidak boleh dipindahkan ke tempat lain. Maka antisipasi yang paling tepat adalah bagaimana caranya agar bangunan masjid tetap berdiri, kuburan tetap di tempatnya tidak dipindahkan, tetapi sholat di sana tetap dibolehkan secara syar'i, maka dibuatlah pagar pembatas, tembok yang membatasi areal pekuburan Nabi dan dua sahabatnya, ditembok dengan bentuk segitiga. Sehingga karena bentuknya segitiga dan dibuat bentuk segitiganya itu sedemikian rupa sehingga di bagian manapun kaum muslimin sholat di masjid itu tidak menghadap kuburan tapi menghadapnya ke arah kiblat. Tapi kita tidak bisa melihat kuburannya dan bentuk segitiga dari dinding yang memagari kuburan para nabi dan dua sahabatnya itu. Kuburannya sendiri tidak ditembok, tapi areal pekuburannya itu ditembok segitiga bentuknya. Oleh karena itulah di bagian manapun sekalipun seseorang sholat di belakang kuburan, menghadapnya ke arah kiblat karena arah kuburannya miring. Tidak persis di arah kiblat orang yang sedang sholat di masjid itu. Jadi dengan demikian terpisahkan antara areal pekuburan Nabi dengan areal masjid karena adanya pembatas pagar atau tembok yang dibuat untuk itu. Inilah satu-satunya jalan keluar yang memungkinkan untuk saat ini, di mana masjid tidak mungkin diruntuhkan dan perluasan tetap harus. Nah, Nabi kuburannya tidak boleh dipindahkan, tapi sholat di masjid itu tetap tidak terlarang secara syari. Ini satu-satunya jalan keluar yang jitu. Tapi adanya kejadian seperti ini tidak boleh dijadikan dalil secara sengaja membangun masjid di atas kuburan atau menguburkan mayat di dalam kuburan secara sengaja. Tidak boleh sama sekali. Demikianlah jawaban Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Al-Qaul Mufid ini. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Jazakallahu khairan. Dan untuk selanjutnya masih kita angkat tangan dan kembali pertanyaan berikutnya kita akan angkat dari pertanyaan melalui pendengar lewat telepon dengan Pak Rijal yang saat ini berada di Kalimantan Barat. Silakan Pak Rijal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya seorang lelaki sehat, jasmani tanpa ada alasan sakit, tapi sholat di rumah Ustaz, sedangkan masjid jaraknya sekitar 100 meter bisa jalan kaki. Bagaimana hukumnya Ustaz? Wafika barakallahu alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Rijal di Kalimantan Barat, bagaimana hukumnya seorang laki-laki tanpa udhur tapi sholat di rumah sedangkan masjid ada sekitar 100 meter bisa jalan kaki? Ada dulu seorang laki-laki buta, Ibnu Umi Maktum. Dia memiliki 6 udhur. Pertama, dia buta, tidak bisa melihat. Kedua, tidak ada penuntun ke masjid. Ketiga, dia sudah tua. Keempat, jarak rumahnya ke masjid jauh. Kelimanya, di Madinah saat itu masih banyak berkeliaran binatang-binatang buas yang berbahaya. Ada ular di padang pasir yang berbisa, kadang-kadang ada serigala padang pasir. Dan yang keenamnya, banyak batu, pohon yang tidak bermasalah bagi orang yang melek, tapi bagi orang yang buta bisa kejedot. Berdasarkan hal itulah, datanglah orang buta ini kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, meminta rukhsah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, sungguhnya aku buta, tidak ada satupun yang menuntun, sementara tulang punggungku sudah rapuh karena usia dan seterusnya. Apakah aku memperoleh rukhsah untuk sholat di rumah? Lalu Nabi SAW menjawab, naam, iya ada rukhsah, boleh sholat di rumah. Ketika orang buta ini berpaling mau pulang, Nabi kembali memanggil, hal sami'tan nida lis-shalah? Apakah kamu mendengar panggilan azan untuk sholat? Dia menjawab, na'am. Lalu kata Nabi SAW, fa'ajib, kalau begitu penuhi panggilan itu, datanglah ke masjid. Nabi SAW mencabut kembali rukhsah atau dispensasi kepada orang yang memiliki 6 uzur tadi. Nggak boleh sholat di rumah. Datang tetap ke masjid. Nabi menyatakan, fa'ajib, penuhi panggilan itu. Ini dalil pertama yang menjelaskan, orang dengan 6 uzur tadi pun tidak ada dispensasi untuk sholat di rumah. Apalagi orang itu sehat, orang itu melek, terus lingkungannya tidak berbahaya, kemudian juga tidak begitu jauh, tadi dikatakan cuma 100 meter bisa berjalan kaki, tidak ada binatang-binatang berbahaya di tengah jalan kecuali paling kucing dan ayam gitu ya. Dan tidak ada uzur apa-apa, maka dia sama sekali tidak ada keringanan untuk sholat di masjid. Ini yang pertama. Kedua, Nabi SAW mengancam, aku ingin menyuruh seseorang mengimami sholat di masjid, Sementara aku membawa beberapa orang membawa kayu bakar, kemudian mendatangi para laki-laki yang sholat di rumahnya tanpa uzur, lalu aku bakar mereka semuanya. Ini ancaman, bukan omdo. Apa omdo? Omong doang. Bukan basa-basi. Bukan sekedar ancaman, tapi nyata benar. Lalu kenapa oleh Nabi SAW tidak dilaksanakan? Kenapa itu bukan omong kosong? Karena kalau sekedar omong kosong berarti Nabi sekedar iseng. Dan keisengan adalah hal yang pantang bagi Nabi SAW, apalagi dalam penyampaian risalah. Allah dan Rasulnya tidak pernah iseng. Nabi tidak pernah sekedar iseng menyampaikan risalah ini. Benar-benar. Lalu kenapa Nabi tidak benar-benar membakar rumah orang-orang yang sholat di rumah? Karena di rumah tersebut ada orang-orang yang tidak wajib ke masjid. Yaitu siapa? Ada para wanita, ada anak-anak yang memang berhak mereka sholat di rumah. Bahkan lebih baik bagi wanita sholat di rumahnya dibanding di masjidnya. Makanya itulah yang menjadi alasan kenapa ancamannya tidak dilaksanakan. Dari sini ancaman keras Nabi membakar rumah orang-orang itu menunjukkan bahwa itu wajib. Oleh karena itu tidak ada toleransi, tidak ada dispensasi, tidak ada keringanan bagi laki-laki yang tanpa uzur untuk sholat di rumah. Pergilah ke masjid, maka dengan perginya ke masjid dia akan memperoleh seabrek keuntungan yang luar biasa menggiurkan. Pertama, setiap langkah kanannya menambah pahala dan langkah kirinya mengurangi dosa. Semakin jauh jarak dia dari rumah ke masjid, semakin banyak pahala yang ditambahkan, semakin banyak dosa yang digugurkan, dan semakin tinggi derajatnya. Satu langkah ada tiga. Satu, pahala. Dua, ngurangi dosa. Ketiga, meninggikan derajat. Satu langkah, satu derajat. Ini keutamaan pertama. Keduanya, sholat di dalam masjid berjamaah 27 derajat dibanding sholat sendirian di rumahnya. Ketiganya, dengan ke masjid dia terdorong untuk meraup keuntungan yang besar. Begitu masuk ada tahiyatul masjid. Begitu masuk terdorong untuk melakukan sholat qobla kalau itu ada qoblanya. Ketiganya setelah itu dia duduk menunggu qomat, menunggu dikumandangkannya seruan untuk memulai sholat berjamaah. Dia duduk, baik duduknya baca Quran, berzikir, berdoa, atau hanya ngobrol, atau hanya ngelamun. Tapi keberadaan dia di masjid itu untuk menunggu sholat, maka pahalanya sama dengan pahala sedang sholat. Begitu juga seusai sholat, kemudian zikir, kemudian duduk di tempat sholatnya, selama itu juga dia diberi pahala sama besar dengan pahala sholat, walaupun tidak sholat karena sholatnya sudah. Selama itu para malaikat mendoakan, Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamu, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Coba bayangkan, itu tidak akan diperoleh oleh orang yang sholatnya sendirian di rumah. Oleh karena itu besarnya pahala sholat berjamaah dan besarnya dosa meninggalkan jamaah di masjid tanpa uzur mengharuskan setiap mukmin terdorong dengan dorongan kuat untuk sholat berjamaah di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Nah, bisa kita temankan. Berikutnya dari pendengar kita melalui telepon dengan Bapak Amar di Belitung Timur. Silakan, Pak. Halo, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, saya mau tanya, Ustaz. Silakan. Bagaimana hukumnya jika kami dalam perjalanan dan jika perjalanan tersebut antara waktu zuhur dan asar di perjalanan tersebut kami tidak menemukan kekuatan, padahal jaraknya tersebut kurang dari 100 km. Bagaimana itu hukumnya? Sekian, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Tayib. Iya, Pak Amar di Belitung Barat. Barakallahu fiik. Kalau kita pergi dari rumah kita ke tempat lain, di perjalanan tidak menemukan masjid gitu ya, kalau enggak salah ya. Zuhur dan asarnya bagaimana? Tayib. Kalau menurut uruf, uruf artinya kesepakatan orang di tempat kita hidup, di desa kita. Perginya kita dari desa tersebut ke tempat yang kita tuju itu menurut kesepakatan orang di sana sudah dianggap safar, walaupun belum mencapai 80 kilo, tapi menurut uruf orang-orang di sana itu sudah termasuk safar. Yang terlihat dari tanda-tandanya pergi ke tempat itu dandanannya berbeda, bekal yang di apa yang dibawa juga berbeda gitu ya. Seperti orang mau safar, maka itu sudah safar. Karena safar tidak dilihat jarak, tapi dilihat dari uruf orang-orang di tempat kita hidup. Kalau itu sudah safar, berlaku hukum untuk orang yang safar. Kita lebih utama untuk diqasar sholat-sholat kita. Kalau di tengah jalan kita menemukan masjid, lalu pas awal waktu sholat kita istirahat, singgah di sana, berjamaah dengan pribumi di sana, maka ikutlah berjamaah dengan pribumi dan tidak diqasar, tapi lengkap 4 rakaat baik zuhur ataupun asar. Nah nanti setelah umpamanya zuhur 4 rakaat salam, lalu kita mau melanjutkan perjalanan lagi, silakan dijamak dengan asar dan asarnya sekaligus diqasar 2 rakaat. Itu kalau kita sudah masuk kategori musafir. Tapi kalau kita menurut uruf orang-orang di tempat kita pergi ke tempat itu tuh belum dianggap musafir, maka kita bukan musafir. Maka lengkaplah kita sholat 4 rakaat, duhurnya 4 rakaat dan asarnya juga 4 rakaat. Tidak dijamak, tidak diqasar. Kecuali kalau umpamanya kita kepepet waktu, boleh dijamak tanpa diqasar walaupun tidak safar. Kalau tidak ada masjid di jalan, boleh kita sholat di mana saja. Ya, ada pom bensin, kalau zaman sekarang silakan, pasti ada musholanya di sana. Ada rumah makan, silakan singgah, cuma numpang sholat walaupun tidak ikut makan. Tidak ada bangunan apa-apa, semuanya hutan atau pantai, silakan turun dulu di jalan, kemudian sholat di atas tanah. Selama tanahnya suci, tidak ada najis, walaupun kotor, tapi kotornya tanah atau pasir, maka itu tidak najis dan itu dibolehkan. Sholatlah di mana saja semampunya. Kalau sudah mencapai safar, boleh kita jamak qasar. Kalau belum mencapai safar, maka sholatlah kita secara genap 4 rakaat sebagaimana biasanya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi, mungkin satu pertanyaan lagi masih bisa ya? Iya, masih ada. Pertanyaan terakhir dalam perjumpaan kajian kita pada sore hari ini, Ustaz, dengan pendengar kita Pak Suryadi yang saat ini berada di Lubuk Linggau. Silakan Pak Suryadi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya masalah doa Ustaz. Silakan. Doa yang dilaksanakan setelah sholat fardu, apakah betul kalau tidak menadahkan tangan Pak Ustaz? Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Suryadi di Lubuk Linggau, Sumatera ya, Sumatera Barat ya, Sumatera Selatan. Barakallahu fiik. Bagaimana berdoa ba'da sholat? Ada dua jawaban yang kita soroti. Pertama, apakah sunnah atau tidak? Jawabnya ya, sunnah berdoa ba'da sholat. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Wabilus Sayyib menyatakan bahwa berdoa ba'da sholat termasuk momen atau waktu mustajab untuk berdoa. Itu pertama. Kedua, apakah disunnahkan mengangkat kedua tangan atau tidak? Pak Suryadi, barakallahu fik, dan para pendengar Radio Rojak dimanapun Anda berada, mengangkat tangan dalam berdoa secara umum termasuk faktor pendukung diijabahnya doa. Sampai-sampai Rasul SAW menyatakan Allah merasa malu kalau ada seorang hamba berdoa dengan mengangkat kedua tangan lalu doanya tidak dikabulkan. Allah merasa malu. Makanya mengangkat kedua tangan termasuk salah satu faktor penyebab dikabulnya doa. Dan hadis-hadis berdoa dengan mengangkat kedua tangan mencapai derajat mutawatir maknawi. Oleh karena itu banyak tuntunan dari Nabi untuk berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Tapi sekalipun mengangkat kedua tangan itu keutamaannya luar biasa, anehnya Nabi dan para sahabat tidak terriwayatkan berdoa ba'da sholat fardu dengan mengangkat kedua tangan. Enggak, walaupun hanya satu kali. Tapi di momen-momen lain beliau angkat tangan. Ketika mau perang doanya angkat tangan. Ketika minta hujan dalam sholat istisqa mengangkat tangan. Ketika dalam haji atau umroh mengangkat tangan. Tapi dalam berdoa ba'da sholat baik Nabi ataupun para sahabat tidak pernah satu kali pun mengangkat tangan. Timbul pertanyaan. Kenapa? Jawabnya pertama, apakah Nabi dan para sahabat lalai dari mengangkat tangan ketika berdoa ba'da sholat? Jawabnya mustahil lalai. Mustahil lupa, masa lupa tiap hari, sehari 5 kali. Nabi dan para sahabat lupa, kita ingat masa gitu ya. Maka jawabannya pasti bukan karena lalai, bukan karena lupa. Kedua, apakah Nabi dan para sahabatnya tidak tertarik dengan keutamaan mengangkat tangan dalam berdoa ba'da sholat? Jawabannya juga mustahil tidak tertarik. Nabi dan para sahabatlah orang-orang yang paling rakus, paling serakah terhadap kebaikan. Rakus dan serakah kepada kebaikan bagus ya. Yang jelek rakus kepada dunia. Tapi kepada pahala, kepada rahmat Allah, kepada ampunan mereka rakus. Sehingga mustahil tidak tertarik. Gitu ya. Masa Nabi dan para sahabat tidak tertarik? Kita yang imannya lemah tertarik kan gak mungkin ya. Lalu kalau begitu kenapa Nabi dan para sahabat tidak mengangkat tangan ketika berdoa ba'da sholat? Jawabnya begitulah sunnahnya. Inilah yang disebut dengan sunnah tarkiyah. Sunnah tarkiyah adalah sunnah Nabi berupa sengaja meninggalkan mengangkat tangan ketika berdoa ba'da sholat fardu. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengikuti sunnah Nabi dalam hal berdoa ba'da sholat, maka jangan mengangkat tangan sebagaimana Nabi dan para sahabat juga tidak mengangkat tangan ketika berdoa ba'da sholat fardu. Begitu Pak Suryadi di Lubuk Linggo. Ya, para hadirin dan para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada, di Bandung sebentar lagi beberapa menit lagi mau datang maghrib saatnya berbuka. Cukup sampai di sini, insya Allah kita kalau tidak ada halangan akan berjumpa kembali di Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.